Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ughfiruh. Wa na'udhu billah min syururi anfusina wa sayyati a'malina. Man yahdihillah falamudillalah wa man yudlil falahadiyalah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya ibadallah, usyikum wa nafsi bitaqwallah, ittaqullaha mastata'tum. Wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Yih, Bapak Ibu sekalian, kita malam hari ini membahas dalam kitab, membahas kitab Riyadhus Shalihin pada bab ad-du'a atau bab yang ke-250. Ini kita lari jauh ke belakang ya. Kalau kemarin kita sampai pada bab yang ke-14, kemudian kita sekarang masuk pada bab yang ke-250, yaitu bab doa-doa. Doa ini secara bahasa artinya permohonan atau permintaan. Ulama membagi doa ini menjadi dua makna. Makna yang pertama adalah ibadah, dan makna yang kedua adalah masalah. Doa yang bermakna ibadah, contohnya adalah ketika kita ini sholat. Sholat, kita tahu bahwa isi dari bacaan-bacaan yang ada itu adalah doa juga. Misalnya, doa sujud, Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli, itu juga berisi doa. Doa atahiyatulillah lah, itu doa yang bermakna ibadah, pengabdian atau ibadah, dan itu bahasanya sudah baku, artinya tidak boleh diganti kecuali ada syariat yang membolehkan, atau tidak boleh diartikan. Misalnya sholat diartikan dengan pakai bahasa Indonesia, atau diartikan dan apa, dilafadzkan dan dibacakan ini ya. Kemudian makna yang kedua, doa ini bermakna permintaan atau masalah ya, permintaan. Bagaimana kita baca sholat berdoa, bagaimana kita dalam perkara tentu kita berdoa. Nah, ini doa dalam bermakna permintaan. Kemudian doa dalam permintaan ini pun, Bapak Ibu, ulama juga membagi dua kategori. Kategori yang pertama adalah doa yang bacaannya sudah ditentukan, dan yang kedua doa yang bacaannya itu diserahkan kepada kita sesuai dengan permintaan kita. Doa yang bacaannya sudah ditentukan, contohnya kita ini misalnya mau tidur, doanya sudah ditentukan ya. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Kita mau masuk kamar mandi, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Itu sudah ditentukan. Kita enggak boleh misalnya masuk kamar mandi dongane bismika Allahumma ahya wa bismika amut ya. Lho kan yo dongane yo apik. Ya apik-apik ning mboten entuk, mboten tuk-tukane gitu nggih. Jadi enggak pada tempatnya. Kita mau tidur, doanya Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Doane apik ning mboten nggon-nggonane. Nah, itu doa yang sudah ditentukan bacaannya. Kemudian yang kedua adalah doa yang belum atau tidak ditentukan bacaannya, artinya terserah kepada permintaan kita. Nah, doa yang tidak ditentukan bacaannya ini, kita boleh pakai bahasa Indonesia, boleh pakai bahasa Jawa, bahasa Inggris, dan sebagainya. Nah, ini ya, jadi ada perbedaannya begitu. Kemudian perbedaan yang kedua, Kalau doa-doa yang sudah ditentukan, ini ulama membedakannya, itu tidak perlu kita dengan mengangkat tangan. Misalnya kita mau makan, doanya Bismillah atau Bismillahirrahmanirrahim, atau doa yang didhaifkan oleh ulama, Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar, gitu ya, misalnya begitu. Nah, itu kita tidak perlu mengangkat tangan karena itu doa sudah ditentukan, walaupun tadi didhaifkan oleh ulama. Kita mau tidur, bismika Allahumma ayya wa bismika amut, itu tidak perlu mengangkat tangan karena doa itu sudah ditentukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Termasuk ketika kita mendengar azan, ba'da azan ada doa Allahumma rabbahatihi da'wati tammah dan seterusnya, itu doa yang sudah diajarkan oleh Nabi dan kita tidak perlu mengangkat tangan. Nah, doa yang kita diajarkan untuk mengangkat tangan adalah doa-doa yang itu tidak dibakukan bacaan atau lafadznya. Misalnya kita baca sholat meminta, ya Allah berilah kami barokah dalam umur kami. Kan baca sholat tidak ditentukan doanya harus doa ini, tidak. Nah, ini maka ulama menuntunkan atau membolehkan untuk mengangkat tangan. Ini perbedaannya, ya. Jadi kadang-kadang ada yang ba'da wudhu itu ketika berdoa itu dengan mengangkat tangan, nah padahal doa itu sudah ditentukan, maka ini tidak pada tempatnya doa dengan mengangkat tangan pada kondisi yang demikian. Ya, itu ya pengantar sedikit tentang adab-adab berdoa. Nah, sekarang kita lihat hadis yang pertama. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat. Dan dari Aisyah, semoga Allah meridainya, dia berkata, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yastahibbul jawami' minat du'a. Yastahibbu menyenangi al-jawami' yang ringkas-ringkas, yang singkat-singkat. Al-jawami' itu kumpulan-kumpulan, maksudnya ringkas-ringkas. Minat doa, dari doa. Wa yata'u ma siwa dzalika, dan dia Nabi meninggalkan ma siwa dzalika, apa yang selain itu. Rawahu Abu Dawud bi isnadin jayyidin, meriwayatkannya Abu Dawud dengan sanad yang baik. Di sini, Bapak Ibu sekalian, Aisyah menunjukkan kepada kita bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau kadang-kadang kita di dalam membaca hadis itu banyak diikuti dengan kana gitu nggih. Nah, itu kana itu kalau diartikan oleh ulama ini menjadi sesuatu yang biasa. Jadi di sini diartikan biasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gitu nggih. Jadi sesuatu yang diulang-ulang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jadi adalah Rasulullah itu biasa di dalam berdoa itu menyenangi yang ringkas-ringkas nggih. Jadi ndonga niku adat, salah satu adat berdoa itu isi doanya itu ringkas. Misalnya kita itu nyuwun, ya Allah, lo nyuwun diparingi surga, ya Allah. Nah, itu sudah cukup. Enggak perlu kita, ya Allah, lo nyuwun diparingi surga sing jembare sak lapangan bal-balan. Terus mengke rumah ini ku tipe 200 mawon. Terus cat ijo mawon, ya Allah. Nah, itu enggak perlu. Nggih, kita pemberian Allah itu lebih baik daripada apa yang kita minta, gitu ya. Mas-mas atau mbak-mbak yang belum menikah, ndungane ya Allah, kula nyuwun jodoh. Nah, itu pun rampung. Jodoh sing soleh, solehah itu pun rampung, mboten usah sing irunge bangir, ya Allah. Untuk memperbaiki keturunan. Terus sing cedeke nggih minimal 170 lah. Enggak perlu donga-donga kayak gitu itu. Sing penting ya Allah berikanlah kepada kami istri yang salehah atau suami yang saleh. Kepepete sugih mboten napa-napa ya Allah. Nah, jadi tidak perlu kita memperinci. Jadi doa itu ringkas tapi bermakna padat. Nah, ini yang disenangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini ya salah satu adab berdoa. Kemudian sebagai tambahan ibu-ibu bapak sekalian, di dalam berdoa ini kita mestinya semuanya menyerahkan kepada pemberian Allah, tidak justru memaksa Allah. Seseorang lagi senang dengan orang seseorang yang lain gitu, ya Allah, bisa enggak bisa jodohkan saya dengan dia ya Allah. Apapun yang terjadilah gitu. Kalau tidak dia, saya mending tidak nikah saja lah. Ini doa yang salah ya. Kalau doa yang diajarkan Nabi di dalam memilih misalnya nggih, tadi ya Allah apa berilah ketentuan dengan ketentuanmu nggih. Allahumma inni astakhiruka bi ilmika, ya Allah pilihkanlah kami dengan ilmumu dan berilah ketentuan dengan ketentuanmu. Jika si A itu berakibat baik buat agama, buat dunia, buat masa depan keluarga, maka dekatkanlah saya dengan dia. Jika berakibat buruk untuk agama, masa depan, dunia, dan agamanya, maka jauhkanlah saya dengan dia dan gantikanlah yang lebih baik. Nah, itu ndungane ngoten nggih, tidak memaksa kepada Allah Ta'ala. Ya, jadi di sini salah satu adab berdoa adalah kita itu berdoa dengan ringkas. Kemudian pelajaran yang dapat diambil, ya, jadi ndungane niku ringkes dan mestinya bermakna, ya. Maknanya mana yang baik. Dua, ya, di sini kalau ini pembahasan kita kembangkan, termasuk kita berbicara kepada orang lain, termasuk ketika kita ini berkhutbah atau kita berbicara, ini hendaknya ngomongnya itu atau bicara itu bicara yang ringkas, padat gitu ya. Tidak khutbah mengmubeng-mubeng ya. Arep nutup bingung nggih. Jadi ora iso bulan bali meneh sekali lagi gitu nggih. Terus mengarep nutup sekali lagi, wah mubang-mubang nggih. Lah ini Nabi mencontohkan baik di dalam berkhutbah, berbicara, dalam berdoa itu pun adalah dengan cara yang ringkas gitu nggih. Termasuk kita berbicara kepada orang nggih. Nah, kadang-kadang mungkin background-nya itu ahli filsafat, itu yang ngomong mubeng-mubeng sik nggih. Nah, misale mriki ajeng tenggene Mbah Joyo atau internet Trinity itu nggih. Ha niku kudune langsung mriku saged ning dadak mubeng sik nglewati gapura merah terus kiri Mirota nggih. Biasane ahli filsafat ngoten-ngoten niku nggih. Jadi pembicaraan yang baik adalah pembicaraan yang ringkas, tidak mubeng-mubeng. Dan ketika kita bicara yang banyak kembangan itu justru orang lain itu tidak senang mendengarkan. Ya. Entah itu dalam khutbah, entah itu ya dalam hal apa saja lah itu. Ya. Ini kadang-kadang ya kita sering mendengar misalnya ada pengajian gitu. Ya. Lah ini pembawa acaranya nek jene iki wis cukup menyampaikan acara ini malah diulas. Pembawa acara melu mengulas, melu mengomentari. Nah, ini malah sing rungokke kok ora rampung-rampung gitu nggih. Nah. Hadis berikutnya. An Anas radhiyallahu anhu qala, dari Anas radhiyallahu anhu qala, kana aktsaru du'ain Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam aksaru, ya isim takdil, paling banyak doa Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Allahumma atina fid dunya hasanah. Ya Allah, berikanlah kepada kami di dunia hasanatan kebaikan, wa fil akhirati hasanatan, dan di akhirat hasanatan kebaikan, wa qina adzabannar, dan jauhkanlah kami dari azab neraka. Muttafaqun alaih. Niki biasa disebut doa sapu jagat nggih. Teng surat napa niki? Surat Al-Baqarah 201. Muslim menambahkan, zada muslimun fi riwayatihi, Muslim menambahkan dalam riwayatnya, qala, dia berkata, wa kana Anasun, dan adalah Anas, idza arada, apabila ingin, ayyad'uwa, untuk bahwa dia berdoa, bidakwatin, dengan satu doa, da'a biha, maka dia berdoa biha dengannya. Nya ini kembali kepada doa Rabbana atina Allahumma atina fi dunya hasanah. Wa idza arada ayat wa bidu'ain da'a biha fi. Dan apabila dia ingin untuk berdoa, maka doa di antaranya adalah memasukkan doa ini fihi di dalamnya. Jadi berdasarkan hadis ini, Bapak Ibu sekalian, doa yang paling sering dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah doa Rabbana atau Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu doa yang paling banyak atau ya paling sering dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, untuk itu monggo ini doa ini kita banyak kita gunakan, baik itu di dalam salat. Loh, dalam salat kita doa ini boleh enggak? Ya, ketika sujud ini kita boleh dengan doa ini, terutama pada kalau untuk salat wajib memang ada perbedaan pendapat ya. Ada yang membolehkan untuk berdoa dengan doa selain yang sudah baku, ada yang tidak membolehkan. Tapi untuk sholat-sholat nawafil, sholat-sholat sunnah, maka ini kita diperbolehkan dan bahkan disenangi untuk memperpanjang doa ketika sujud. Nah, doanya tidak harus subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Kita boleh dengan doa Rabbana atina fid dunya hasanah. Sing penting ngagem bahasa Arab. Allahumma faqihna fiddin, Allahumma alimna alkitab, Allahumma aslih lana fiddinina. Karena enggak ada hadis bahwa dekat-dekatnya orang berdoa itu ketika dia bersujud kepada Allah Ta'ala. Nah ini ya. Nah ini maka mari kita banyak menggunakan doa ini. Nah, di dalam penafsirannya nanti kalau kita buka di dalam kitab-kitab tafsir Bapak Ibu sekalian, bahwa yang dimaksud dengan kebaikan di dunia itu satu, sehat wal afiat, asyikatu wal afiat. Oke, jadi kebaikan di dunia itu asyikatu wal afiat. Sehat wal afiat itu apa toh? Sehat yang dengan kesehatan itu menambah kebaikan. Itu sehat wal afiat. Seseorang jika sehat ini kok tinggu backing karaoke, tinggu dadi bodyguard karaoke, ini kok sehatnya tidak al afiat. Nah, sehat sing membawa kepada keburukan ini. Sehat nggo teneng rentenir misalnya gitu nggih bodyguard biasanya sing gawe ngebuki enten wong ngangsuran ngomong ngangsuran motor ora lunas terus dicegat ning dalan gebuki kali biasanya sok nopo debt collector. Nah, niku sehate sing tidak membawa kebaikan, sehate ngrugekke wong liya. Lah kita mungkin sehat-sehate wong tuwa nggih. Sehat-sehate wong tuwa niku pripun? Tangis turu wis mumet-mumet nggih. Dengkule wis letak-letok. Nah nggih, niku sehate wong tuwa nggih. Ning kok isih gelem tindak ning masjid, gelem nyinau Al-Qur'an, gelem nyinau hadis, niku masyaallah. Niku sehat yang membawa kepada kebaikan. Kemudian yang kedua, al-ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat, itu kebaikan di dunia. Kemudian ketiga, az-zaujatul hasanah, jodoh yang baik. Yen wong lanang dikai bojo sing salehah, yen wong wedok dikai bojo sing saleh, yaitu kebaikan di dunia. Keempat, auladus salih au salihah, anak yang soleh atau salihah. Kemudian yang kelima adalah ar-raqibul mubarakah, kendaraan yang diberkahi. Kendaraan yang diberkahi. Kalau di Ibnu Abbas itu ar-raqibul jamil, kendaraan yang bagus, ya, nggih. Kendaraan yang mutakhir, Frit misalnya gitu nggih, wah. GL Pro, GL 100. Ya, ini Supra Fit. Nah, itu nggih. Kemudian yang keenam, adarul wasi', rumah yang luas, itu juga kebaikan di dunia di dalam sifatut tafasir. Adarul wasi', tapi ulama mengartikan rumah yang luas itu begini maksudnya, rumah yang dengan di dalam rumah itu bisa mempraktekkan praktek-praktek Islam. Misalnya anake limo itu dipisahke tidure dhewe-dhewe. Nah, itu artinya dia bisa mempraktekkan praktek Islam. Jadi misalnya nek tamu terus sing putri arep tuku gula kendaan gula ndak ora usah ngusir tamune sik. Ndak, nggih. Kadang-kadang nek tamu sik iki ibu arep liwat sik ngusir tamune kon metu sik. Tidak begitu, nggih. Enten sing rumah niku RSSSSS gitu nggih. Rumah sangat sempit sekali, selonjornya susah gitu nggih. Nah, ini dapure ngene nggon ruang tamu, tamune ngene ruang tidur. Wes pokoke dadi siji teng mriku gitu nggih. Ya ngoten niku mboten dosa, nggih, enggak apa-apa. Karena kondisinya kayak gitu dan di mata Nabi pun ada orang yang semacam itu. Tapi misal kita dikasih rumah yang luas itu juga ada kebaikan tersendiri. Syukur rumah yang luas, bedino nggo ngaji, tanggo teparo ngajine teng mriku. Nah, itu masya Allah nggih. Kemudian Ibnu Abbas menambahkan lagi, al-ismatu minal dunub, kita terjaga dari dosa. Misalnya ngelakoni dosa ada sing ngilikke, nah itu kebaikan di dunia. Nah, ini maka kita diajarkan Allah itu, Rabbana atina fid dunya hasanah, ya Allah berikanlah kepada kami kebaikan di dunia. Sudah, kita tidak perlu memperinci tadi, ya Allah keluarin rezeki yang kacah. Rezeki ini buat usah bodoning duit mawon. Mungkin bisa gitu. Mungkin nanti uang ngeteri kulo, ini ngeteri bing, aku ngeteri bingkisan, ngeteri duit mawon. Ya. Ada tulisan tidak menerima kado, gitu. Tidak menerima bingkisan dalam bentuk kado. Nah, niku makna nabu mukhalafahnya, sing kulo tompo mung duit. Nah, mungkin doa oleh Allah, ya Allah, kula nyuwun duit mawon, tidak berbentuk barang, tidak begitu, ya. Pelajaran yang dapat diambil, ya, tadi kebaikan di dunia, kemudian kebaikan di akhirat nanti akan kita bahas. Jadi ini kita disunahkan memelihara, maksudnya memelihara di sini adalah banyak berdoa dengan doa ini, ketika sholat malam atau ba'da sholat malam. Ketika kita musafir, nggih. Safir sambil kita nyetir mobil atau sambil kita nyetang sepeda motor, kan doanya musafir dikabulkan, nggih. Kita berdoa dengan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Atau doa habis kita itu melakukan kebaikan itu juga kita disunahkan berdoa. Habis sedekah kita berdoa lah ini. Nggih. Dua, ya, jadi Rasul membiasakan dengan doa ini, dan ini saya kira semuanya sudah hafal, nih. kita doa pertama yang dulu biasa diajarkan oleh guru-guru kita sewaktu kecil adalah biasanya doa ini dulu. Dinamai doa sapu jagat. Mboten rokok sapu jagat nggih. Rokok nggih. Rokok niku napa jenenge? Enten rokok sing ngedalke NU niku. Bukan sapu jagat nggih, tapi kalung jagat kan NU kan gambare bumi dikupengi, ditaleni dengan anu nggih. Nah. Bukan kalung jagat. Tiga. Ya, tadi yang belum saya sebutkan amal soleh. Kita dimampukan untuk amal soleh. Suami mampu untuk mencarikan nafkah untuk anak dan istrinya. Nah, ini kebaikan di dunia. Oke, istri diberikan kebaikan untuk bisa amal soleh di rumah. Kemudian sebutan yang baik. Sebutan yang baik artinya kita diberikan julukan di masyarakat itu julukan-julukan yang baik. Dengan sebutan-sebutan yang baik, oke itu loh, wong sing dermawan. Nah gitu, itu sebutan yang baik. Jangan sampai oke sing cetil. Itu sebutan yang baik. Kemudian nomor 4. Ya, kebaikan di akhirat. Tapi kalau nanti di sofa, itu yang dimaksud kebaikan di akhirat itu satu, kita menerima buku catatan dengan tangan kanan. Nah itu sudah kita indikasi kita akan diberikan sesuatu yang lebih. Kemudian yang kedua, kita diringankan dalam hisab, dalam perhitungan. Kemudian ketiga, kita bisa melewati jembatan Shirath. Nah itu kebaikan. Dan yang keempat, kita masuk surga. Nah ini kebaikan di akhirat. Kelima, jadi kalau kita ini di dunia ini bisa menghindari perbuatan-perbuatan yang haram, ini artinya kita dijaga dari api neraka. Tidak mudah kita ini bisa menghindari perbuatan-perbuatan yang haram tanpa kita bimbingan, tanpa bimbingan atau tanpa pemberian dari Allah Ta'ala. Godaan kita ini banyak sekali. Entah dari sisi harta, dari sisi ketenangan mata, ketenangan syahwat dan sebagainya. Nah ini maka kalau kita ini berhasil untuk mengendalikan diri, menghindarkan perbuatan-perbuatan yang haram dan subhat ini, kita hakikatnya dijauhkan dari api neraka. Dan kita mohon kepada Allah agar kita dijauhkan dari api neraka ini dengan cara-cara begitu tadi. Ya. 6. Ini 2. Ya. Anas. Kalau 2 ini yang meriwayatkan adalah Anas. Ya. Jadi Anas dalam hal ini, Anas bin Malik, ini menjaga betul doa ini karena memang ini doa yang paling banyak dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kok Anas bisa ngerti? Anas itu beberapa tahun itu serumah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau ketika masih anak-anak, beliau serumah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga kebiasaan-kebiasaan Nabi itu Anas bisa mengetahuinya. Ya, demikian Bapak Ibu yang bisa kita bahas. Sebelum kita akhiri, mungkin ada hal-hal yang perlu ditanyakan, monggo. Jadi saya ambil dari kitab Riyadhus Shalihin ya. Kalau enggak ada, saya kira cukup. Akhiru qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum, walhamdulillahirabbil alamin.